juga kita membaca berkenaan dengan kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalam kitab ini, kitab Sahih Tauladan Para Nabi karangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala. Dan kita telah selesai membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya kisah Nabi Lut alaihissalam ke surah 309 atau 11. Kisah Nabi Lut alaihissalam, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala, di antara peristiwa penting yang terjadi pada masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah kaum Nabi Lut alaihissalam dengan berbagai kemurkaan dan kesengsaraan yang menyebar luas di mana-mana. Jadi satu perkara yang khusus yang berlaku adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua orang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anak juga sepupunya atau anak saudaranya, sepupunya iaitu Nabi Lut alaihissalam. Mereka tinggal di lain kawasan, mereka menyeru kepada kaum yang berbeza, anak saudara Ibnu Ammi. Jadi nasab Nabi Lut alaihissalam, Lut adalah putera Harran bin Tarih iaitu Azar. Tarihnya adalah nama untuk Azar. Lut pula adalah putera saudara Ibrahim Khalilullah yang bernama Harran. Dengan demikian Ibrahim, Harran dan Nahor adalah saudara kandung. Jadi dia adalah anak saudara. Kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam. Sebelum itu ada terdapat di dalam kitab asalnya bahawa Harran tu adalah orang pertama yang membuka kota Harran. Kota Harran tu dekat negeri yang tempat kelahiran Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, daerah Iraq sana, daerah Iraq dan Turki. Iraq, Turki, daerah situ adalah kawasan Harran. Tapi kata Ibn Kathir ini tidak tepat. Baik, yang penting kaum Nabi Lut alaihissalam, siapa mereka? Jadi Lut alaihissalam pergi meninggalkan tempat tinggal pamannya Ibrahim alaihissalam atas perintah dan izinnya, lalu singgah di kota Sadum, iaitu ibu kota negeri Ghurzagar pada saat itu, yang memiliki beberapa wilayah kekuasaan dan beberapa daerah tambahan. Sedang penduduknya terdiri dari orang-orang jahat lagi kafir. Mereka sering melakukan perampokan dan melakukan berbagai kemungkaran di setiap tempat, dan mereka tidak mahu saling mengingatkan agar tidak berbuat kemungkaran. Selain itu, mereka melakukan kemungkaran dalam bentuk baru yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumnya, iaitu homoseksual, hubungan seks antara lelaki sesama lelaki. Lebih dari itu, mereka meninggalkan kaum wanita dan menyerahkan kepada orang-orang yang soleh sahaja. Kemudian Lut AS menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, Rabb yang tiada sekutu baginya, serta melarang mereka mengerjakan berbagai larangan, perbuatan keji dan kemungkaran. Tetapi mereka justru semakin menjerumuskan diri dalam kesesatan dan kesewenang-wenangan mereka. Mereka terus melakukan kemungkaran dan kekufuran. Maka Allah menimpakan kepada mereka malapetaka yang tidak boleh ditolak dan tidak pernah mereka duga. Dan lebih dari itu, dia menjadikan mereka sebagai contoh dan juga pelajaran bagi umat manusia secara keseluruhan. Jadi itu kisah ataupun kaum Nabi Lut. Mereka golongan yang tidak beriman kepada Allah SWT, dan tambahan pula mereka ada berbagai-bagai kemungkaran. Dan yang paling kita katakan mereka masyhur, kemungkaran yang mereka paling masyhur dengannya adalah kemungkaran yang baru, iaitu al-liwat, iaitu lelaki dengan lelaki, ada wanita tapi mereka tinggalkan. Sebelum itu tidak ada kat dalam dunia ni manusia yang melakukan kemungkaran tersebut. Jadi mereka yang pertama, sebab itulah kisah mereka ini dan azab yang diturunkan atas mereka itu amat dahsyat. Sebagai contoh dan juga pelajaran bagi umat manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, kisah Nabi Lut AS di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala mengisahkan mereka dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran Al-Mubin. Di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84, Allah Ta'ala berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Yang maksudnya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yakni Lut dan pengikut-pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yang dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Jadi jawapan kaumnya, apa dia? Mereka ni, usir mereka sebab mereka ni orang-orang yang yataqaharun, yang ini mensucikan diri, orang-orang yang suci. Jadi patutnya benda tu, yang ini sifat tu, sifat sucikan diri tu, sifat yang mulia, bukannya sifat yang tak mulia ataupun yang hina. Jadi patutnya itulah sifat yang mereka kena ikut. Dan orang-orang macam ini yang patut kena ada kat dalam kota ni. Ini diorang keluarkan jadi sifat sucikan diri tu, sifat yang tak baik. Jadi dia punya ma'ruf dah jadi mungkar, mungkar dah jadi ma'ruf, dah terbalik. Baik, dalam surah Hud Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ أهلك بفتح من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, ini para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar yang selamat. Ibrahim menjawab selamat. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang, si ijlin hanif. Kalau ijlin hanif ni kalau dekat muka tu maknanya dia panggang atas batu, batu panas, daging ke atas. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahirnya lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh menghairankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah, rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah tanya jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Jadi Nabi Ibrahim dengar berita ini, rupa-rupanya malaikat ini diturunkan untuk apa? Untuk mengazab kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim dia argue dengan malaikat. Tak disebutkan macam mana dia punya argument. Tetapi yang penting selepas Allah SWT memuji Nabi Ibrahim AS, mungkin kita boleh belajar daripada sifat Nabi Ibrahim seorang pendakwah. Innahu halimun, penyantun. Halim yakni suka memaafkan. Awahun muni yakni penghiba, yakni suka apa ni, penyedih, kata orang berpenyedih. Awahun muni dan suka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat lain akan diterangkan apakah argumen Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa tak boleh di azabnya kaum Nabi Lut itu. Jadi Allah kata sebab itu, wahai Ibrahim, tinggalkanlah tanya jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Jadi Allah SWT rupanya telah menetapkan azab ke atas kaum Nabi Lut. Dan tak kala utusan-utusan kami, yang ini para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Kenapa malaikat datang pada Nabi Lut, dia rasa susah hati? Kenapa? Dia belum tahu, belum dengar lagi apa dia punya urusan, utusan dia. Dia belum tahu lagi, dia dah cakap ni, hari ini hari yang amat sulit. Yaumun azib, hari yang sulit, hari yang susah ni. Sebab malaikat-malaikat ni dalam bentuk apa? Lelaki-lelaki yang tampan, habis. Laki-laki yang tampan mesti kena pas kepada siapa? Kepada kaumnya. Kalau aku tak ambil mereka jadi tetamu, orang lain ambil jadi tetamu, lagi teruk. Jadi terpaksa aku ambil ada masalah lagi. Nanti diorang pula datang kat sini. Jadi Nabi Lut AS serba salah. Di dalam kisah tu nanti dia cuba-cubalah buat, jangan datang sini lah, sini orang tak bagus, keluar pergi tempat lain apa semuanya. Tapi diorang tetap lah tu nak duduk. Dia kata Nabi Lut AS dah susah hati. Ini nak tunjukkan bagaimana jahatnya kaumnya. Dah dahsyat, dah sampai maksimum. Sepatutlah memang kena azab. Dan kaumnya pun datang kepadanya. Dapatlah berita ada tetamu-tetamu lagi-lagi yang tampan kat rumah Nabi Lut. Jadi mereka datang kepadanya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, homoseksual. Jadi mereka memang dah apa ni, sebelum ini pun ada macam-macam dosa diorang dah buat. Cuma tu tafsiran homoseksual, ada ulama kata bukan ni je, lain-lain dosa mereka dah buat campur dengan yang ini. Jadi Lut berkata, "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku." Negeri itu adalah tafsiran. "Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini." Jadi itu Nabi Lut AS lari kepada kaumnya, "Kalau nak ambil puteri-puteriku." Tapi takkanlah maknanya ambil dia apa kata orang tu dengan cara yang tak baik. Dia maksudnya, ambillah anak-anak perempuanku ini. Tapi anak-anak perempuanku ini bukan anak perempuan dia. Takkan dia nak kasih kepada orang-orang tu. Jadi maksudnya ni ada anak-anak perempuan negeri ni, kampung ni. Kerana Nabi di statusnya di kalangan umatnya adalah sebagai seorang bapa. Isteri-isterinya adalah sebagai ibu mereka. Jadi kalau anak-anak, ya kalau mereka ni semua adalah anak-anak, anak-anaknya. Itu akan diterangkan oleh Ibn Kathir ya. Jadi itu maksudnya. Jadi orang salah faham bahawa Nabi Lut AS serahkan anaknya kepada mereka kononnya. Baik. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidakkah ada di antara kamu seorang yang berakal? Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." So, dia punya jahat tu. Dia cakap, "Kau tak payahlah. Kita tak ingin tak heran ni semuanya. Kita tak tahu apa yang kita nak." Jadi dia tak malu dengan Nabi sendiri. Jadi diorang ni buat dosa ni dah terang-terangan. Nabi dia pun tahu. Lepas tu dia berani cakap dengan Nabi mereka kata-kata demikian. Jadi Allah SWT nak letakkan kat, apa ni, nak tunjukkan klimaks apa ni kejahatan apa ni ke fujur kejahatan jahatnya apa ni kaum Nabi Lut AS ini. Jadi Lut pun berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat." Tapi dia tak sebutkan, dalam bahasa Arabnya tak sebutkan. Jadi maknanya dia dah rasa, kalaulah aku ada kekuatan, kalaulah aku ada keluarga yang kuat, maknanya tentu aku dah halang kamu. Tentulah aku dah halau kamu semuanya. Jadi seolah-olah dia apa ni, Nabi Lut alaihi salam rasa dia dah lemah sangat, dah tak boleh buat apa-apa, maknanya dia dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para utusan, yakni para malaikat yang ada tu berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu." No. "Wala yaltafit minkum ahad." Jadi ini tertinggal ni eh. Yaltafit maknanya janganlah ada di antara kamu yang menoleh. Melainkan isterimu. Jadi yang ini tu nanti akan ada penerangannya. Maksud ayat tafsir tu memang jangan ada orang yang toleh. Jadi semua keluar daripada kampung tu, daripada negeri tu, bila dah turun azab, yang satu orang pun toleh. Melainkan isterimu. Jadi kata dia, yang melainkan isteri tu tak masuk dengan apa tu, jalan malam tu. Fa'asri bi ahlika. Pergilah pada waktu malam, keluar pada waktu malam, melainkan isterimu. Kemudian janganlah seorang daripada kamu pun toleh ke belakang. Itu kata-katanya para malaikat kepada Nabi Lut. Baik. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Yakni dia, isterimu akan ditimpa azab yang menimpa mereka kerana sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka ketika azab kami datang, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yakni kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Selanjutnya di dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala berfirman, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ وَفَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين dan khabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim, yakni Ishak. Ibrahim berkata, apakah kamu memberi khabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah laksananya berita gembira yang kamu khabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim berkata pula, apakah urusanmu yang penting selain itu, hai para utusan? Mereka menjawab, kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa kecuali Lut beserta para pengikutnya. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahawa sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni bersama dengan orang-orang kafir lainnya. Maka ketika para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta para pengikutnya, ia berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antaramu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Jadi jangan toleh ke belakang. Jadi ini yang betul. Dan telah kami wahyukan kepadanya, yakni Lut, perkara itu, iaitu bahawa mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira kerana kedatangan tamu-tamu itu. Happy ya, orang datang pergi rumah Nabi Lut. Wajah Ahlul Madinati yastabshirun. Jadi mereka suka datang rumah Nabi Lut pasal ada orang baru, kata orang. Dan datanglah penduduk kota dengan gembira kerana kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuatku terhina. Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari manusia? Jadi qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Ini poin yang penting. Rupa-rupanya kaum Nabi Lut dah amar, beri amaran kepada Nabi Lut, kalau ada orang datang, tetamu datang kat kota ni, kau jangan apa? Kau jangan ambil mereka jadi tetamu. Kau mesti pas pada kita. Sampai macam gitu sekali. Jadi mereka kata, qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Jadi Lut berkata, inilah puteri-puteri negeriku. Yang ini nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Yang ini dengan cara yang halal, in kuntum fa'ilin. Allah berfirman, demi umurmu wahai Muhammad. Jadi ini satu perkara yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT bersumpah dengan macam-macam benda, dengan diri, dengan zatnya sendiri, dengan sifatnya sendiri, dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang besar-besar, langit demi demi langit, demi bumi, malam, siang dan sebagainya. Yang ini Allah SWT sumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW, yakni kehidupan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan itu juga adalah perkara yang agung, yang besar. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang ambing di dalam kemabukan, kemabukan yang paling tepat. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi itu kata Allah SWT, demi umur wahai Muhammad, mereka dah mabuk lah. Dah mabuk. Jadi itulah keadaan mereka ketika itu. Dah tak nampak apa benda, mereka cuma nak puaskan nafsu mereka saja. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Jadi ini mentafsirkan yang tadi, waktu subuh tu, bukan waktu subuh. Waktu subuh tu nak dekat lah, dia punya azab. Tetapi time dia betul-betul azab tu turun adalah apabila matahari isyrak, tengah matahari tengah nak tengah baru keluar. Kalau subuh dia belum keluar betul-betul kan, ni dah keluar penuh, barulah suara tu, suara yang keras itu mengguntur dan binasa mereka. Maka kami jadikan bahagian atas kota ini terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda mutawassimin. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Di tempat tu masih ada sampai sekarang, kat DC tu. Dia dah terbalik kan atas mereka, dan sebelum tu dia hujankan dengan hujan batu, dan setiap batu tu ada nama orang yang akan kena. Baik. Jadi dalam Al-Quran memang banyak cerita tentang kisah kaum Nabi Lut ni. Dia akan mentafsirkan satu dengan yang lain. Dalam surah Asy-Syu'ara bila Allah Taala berfirman, kazzabat qaumu Lutin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Lutun ana tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Kaum Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci terhadap perbuatanmu. Lut berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku berserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia berserta keluarganya semua kecuali seorang perempuan tua, yakni isterinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal ajuz. Jadi isterinya dah tua rupanya, tetapi dia tidak beriman. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat jelek hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Dan di dalam surah An-Naml dia berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, yakni akibat perbuatanmu. Maka tidak lain jawapan kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut berserta keluarganya dari negerimu, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwa dirinya bersih. Maka kami selamatkan dia berserta keluarganya kecuali isterinya. Kami telah takdirkan isterinya termasuk orang-orang yang tertinggal, yang dibinasakan. Dan kami turunkan hujan atas mereka, yakni hujan batu, maka sangat buruk hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. Jadi ini ringkas, tak macam yang tadi. Tapi ceritanya semua ada dekat situ. Semua ayat-ayat itu menyebutkan dosa kemungkaran dilakukan oleh kaum Nabi Lut secara khusus. Dan dia juga berfirman dalam surah Al-Ankabut, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil musibin. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha Luta qalu nahnu 'alamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghadirin. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغادرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Jadi ini adalah dosa-dosa lain dalam list kaum Nabi Lut. Yang itu tadi dah satu liwat. Taqta'una sabil, mereka ni kerjanya merampok rupanya. Memang orang kalau dah tak takut untuk apa ni nak lepaskan orang sunyi sembarangan, dia dah boleh merampok. Wa taqtuna fi nadikumul munkar, dan kamu mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu itu. Tak tahu nanti diterangkan apa jenis kemungkaran yang mereka buat kat kelab-kelab mereka. Dahsyat. Katanya mereka sampai bong yang besar kat dalam dunia tu pun tak ada orang boleh buat macam-macam kat tempat orang punya kelab-kelab macam zaman sekarang. Rupa-rupanya orang semua ikut apa ni? Sunnah kaum Nabi Lut. Dah tak ada apa-apa lagi sekarang. Sama lah macam sekarang. Jadi kalau dulu kena azab, sekarang ni ditangguhkan aja. Cuma ditangguhkan sahaja. Cuma mentang-mentang ditangguhkan, jangan pula awak tak sabar, awak pula nak turunkan azab, pasang bom pula . Baik, tapi memang patut kena sebenarnya . Memang patut kena. Kalau kena azab tu, memang patut. Jadi apa jawapan mereka? Nabi Lut AS terangkan apa ni kemungkaran-kemungkaran mereka. Jawapan mereka sama juga. Pemakanlah jawab qawmihi, tidaklah jawapan mereka kepadanya, ini kaumnya kepadanya, melainkan mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Itu jadinya jawapan. Kalau betul lah kamu cakap ni, kamu betul, kita yang salah, turunkan azab. Kalau kita salah, kita kena azab apa? Sama macam kaum-kaum yang kita dah baca sebelum ni kat dalam kitab ni . Sebenarnya Lut alaihissalam pun berdoa, ya Rabku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Tapi yang dengan menimpakan azab tu tak ada kat dalam Al-Quran. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Cuma apa? Wahai Tuhanku, bantulah aku atas orang-orang yang buat kerosakan. Dengan apa cara? Dia tak cakap. Tapi maksudnya dengan azab dan sebagainya. Jadi itu doa-doa Nabi, doa Nabi-Nabi . Dan ketika utusan kami, yakni Allah SWT pun memperkenankan doa tersebut. Dan ketika utusan kami, para malaikat datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Dia cerita yang tentang kami akan berikan berita gembira tu, apa beritanya, dapat anak, dapat Ishak, dapat Yakub, tak sebutkan, dia ringkas saja. Jadi asalnya nak berikan berita gembira, tapi selepas itu dia sebutkan berita yang tak baik, iaitu kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Ini kata-kata ni, inna muhliku ahli hadhil qarya. Sebab itu Nabi Ibrahim ada argumen, sebenarnya kami akan menghancurkan penduduk kota ini, termasuk Nabi Lut sekali lah, termasuk keluarganya sekali. Inna ahlaha kanu zalimin, kata mereka, sesungguhnya penduduk kota itu adalah orang-orang yang zalim, penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota tersebut ada Lut. Lut bukan orang zalim. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. sesungguhnya kami akan menyelamatkannya dan para pengikutnya kecuali istrinya. Ya, istrinya adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Jadi inilah argumen antara Nabi Ibrahim AS dengan malaikat-malaikat yang tak disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi. Tapi selepas itu Allah SWT larangnya untuk berargu lagi ya. Untuk bertanya jawab, ya Ibrahimu a'rif an hadza, berpaling daripada urusan ni, sesungguhnya ini adalah ketetapan Tuhan kamu. Baik, kemudian dan ketika datang utusan-utusan kami, yakni para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah kerana kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Cakap kejap lah, jangan takut, jangan susah para malaikat. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan para pengikutmu kecuali isterimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal diminasakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik. Jadi sebabnya dia, sebab dia mereka buat fasik. Fasik ni bukan maknanya apa tu, dosa-dosa kecil aja. Fasik ni tak ada apa-apa. Fasik ni termasuk ni, kafir ni pun fasik. Tu semua ada perbuatan-perbuatan fasik. Jadi kalau nak dapat label fasik ni, bukan kita katakan label fasik ni tak boleh kita ambil ringan. Kerana fasik tu maknanya asal dia adalah keluar daripada perintah, keluar daripada perintah, awak dinamakan fasik. Sebab tu yang tikus tu kan, kita namakan dia fasik ataupun fuaisifah. Fuaisifah maknanya perosak yang kecil, yang langgar, yang keluar daripada sistem. Dia rosakkan benda apa semuanya. Itu maknanya fasik. Jadi kadang-kadang fasik itu boleh sampai keluar daripada Islam, kadang-kadang tak sampai keluar daripada Islam. Jadi yang kes ni dia adalah fasik dan juga kafir dan juga zalim. Dan sesungguhnya kami, ini Allah, tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Nya ni adalah kota ni, Al-Qaryah. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang berakal. Jadi ini macam dia lagi ya, tanda dia. Macam kan tanda dia yang Dead Sea tu. Itu ahli kitab pun setuju bahawa itu adalah tempatnya nak kaum Nabi Lut dibinasakan. Baik, tapi sekarang orang buat apa? Buat apa? Tua pula nak ubatkan sakit tu, sakit ni dah macam-macam lagi eh. Dia boleh jadi ubat. Baik. Dan selanjutnya dalam surah As-Saffat, dia berfirman sebagai berikut. Wa inna lutan laminal mursalina iz najjaynahu wa ahlahu ajma'ina illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna 'alayhim musbihina wa bil lail afala ta'qilun. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, yakni para pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, yakni istrinya yang berada bersama orang-orang yang tinggal. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, wahai penduduk Makkah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi tandanya ada tempat mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, setelah menyajikan kisah kamu Ibrahim dan penyampaian kabar gembira kepadanya oleh mereka. Qala fama khatubukum ayyuhal mursaluna qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi dia ada tanda dekat batu. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapatkan di negeri itu kecuali sebuah rumah orang-orang yang Islam, yakni yang berserah diri. Jadi ada beza ke iman dengan Islam kat sini? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Satu mu'minin, satu muslimin. Dan kami tidak mendapatkan di negeri itu kecuali sebuah rumah orang-orang yang menyerah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala juga berfirman, Kazzabat qawmu Lutin bin Nudhur, Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lutin, Najjainahum bisahar, Ni'matan min indina kazalika najzi man syakar, Walakad anzarahum batushatana fatamarau bin Nudhur, ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوم لوط pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Jadi kat sini ada sebut bagaimana batu itu turun melalui apa? Angin. Inna arsalna alaihim hasiban. Hasiban ni angin yang keras kencang. Kecuali keluarga Lut, Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, yakni Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya, yakni agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada keesokan harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Jadi ringkas, tapi cerita isi je yang penting ada kat dalam. Cuma ada tambahan, dibutakan mata-mata mereka. Walaqad rawaduhu. Rawaduhu ni dalam bahasa Arab yang betul. Memujuk, merayu. Jadi mereka merayu pada Nabi Lut, suruh serahkan kepada dia, kepada mereka tamu-tamunya. Subhanallah. Dan kami telah kemukakan semua kisah di atas pada masing-masing surah di dalam kitab At-Tafsir. Tafsirnya, indikasi sebenarnya dah tafsir dalam kitab lain. Dan Allah Ta'ala juga telah menyinggung kisah Nabi Lut AS ini dalam surah-surah yang lain yang telah kami kemukakan dalam pembahasan kisah Nabi Nuh AS, kaum Ad dan kaum Samud. Sebagainya pun dah kita baca pun. Maksudnya sekarang saatnya menceritakan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka dengan menyertakan beberapa hadis dan asar. Hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan. Allah musta'an. Baik. Ketika Nabi Lut AS mengajak mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang mereka dari berbagai perbuatan keji yang dilarangnya, mereka tidak mahu memenuhi seruannya serta tidak mahu beriman. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Tak ada satu orang pun sebenarnya dalam kampung tersebut yang beriman pada Nabi Lut AS melainkan keluarganya. Dan kita tahu tak keluarga Nabi Lut AS siapa? Dia dengan dua anak perempuan dia itu je. Isteri dia pun tak beriman pada dia. Satu kampung tu tiga orang aja yang beriman. Satu Nabi, lagi dua anak perempuan. Kita punya saya yang rumah Nabi Lut memang. Rumah Nabi Lut. Fama wajadna fa akhadna man kana fiha minal mu'min. Kami keluarkan daripada kampung ni orang-orang yang beriman, dan kami tak jumpa kat dalam kampung tu melainkan satu je rumah daripada orang-orang Islam. Yang menunjukkan mukminin tu sifat kepada orang tersebut, dan apa ni, rumah orang-orang yang Islam. Jadi mu'iman tu lebih sikit daripada Islam. Ni dalil Ibn Taymiyyah pakai nak terangkan apa ni, khusus dan umumnya iman dan Islam. Sebab tu Allah nak beza-bezakan antara mukminin dengan muslimin. Jadi untuk orang dia pakai mukminin, untuk bait rumah tu rumah orang Islam. Itu je lah yang beriman pada Nabi Lut alaihissalam. Baik. Bahkan justru mereka tetap larut dalam kemungkaran serta tidak mau menjauh dari kesesatan. Bahkan mereka bermaksud akan mengusir Lut dari tengah-tengah mereka. Dakwah Nabi Lut alaihissalam itu tidak membuahkan hasil dan hanya menjadikan mereka gusar. Seraya mengatakan, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yataqaharun. Usirlah Lut berserta keluarga dia dari negerimu, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Itu ni ajaran pengajaran bagi kita satu negeri semuanya orang yang tak beriman, maksiat macam-macam. Ini satu family boleh duduk. Betul-betulnya bahaya. Kalau Nabi Lut anak lelaki tak apa, Nabi Lut dua-dua tu anak perempuan. Dia sebenarnya anak perempuan yang selamat. Kat negeri macam itu, perempuan yang selamat, yang tak selamat lelaki. Ada hikmahnya rupanya. Jadi macam mana sabar satu keluarga, hari-hari tengok kemungkaran dan seterusnya. Baik, mereka membalas pujian menjadi cacian dan pengusiran. Ini pun terjemahan dia tak berapa tepat. Mereka membalas pujian ini maksudnya, innahum unasu yatataharun, yang tadi saya terangkan tadi. Mereka jadikan pujian tu sebagai apa? Cacian. Sebab untuk dicaci, sebab untuk diusir. Sebab mereka kata apa? Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, kerana apa dia? Mereka itu orang-orang yang bersih ataupun mendakwakan dirinya bersih. Bukan satu sifat yang mulia. Satu, mereka puji, dalam waktu mereka puji, mereka jadikan dia benda yang patutnya kena hukum dan sebagainya. Jadi ucapan mereka itu keluar tidak lain hanya kerana kesombongan dan keingkaran mereka. Jadi kalau macam sekarang, awak dakwah pada orang tu, dia dah memang dalam maksiat, dia minum ke apa benda tu, awak memang baru balik semayang apa, memang bagus. Lepas tu dia jadikan kita, mari kita entangnya, mari kita apa semuanya, dia ni orang baca Qurannya. Maknanya dia jadikan, dia puji tu, sebenarnya dia puji tu baik tu kan. Tapi pada mereka tu adalah sebab untuk apa ni, dimusuhi, sebab untuk dianiayai. Kadang-kadang zaman sekarang ni pun ada sebenarnya. Bila orang baik, orang yang dakwah apa semuanya, pasal dia baik tu, dia jadi jahat, dia jadi patutnya kena hukum. Yang baik tu jadi tak baik. Jadi lepas tu dia label-labelkan dengan label-label yang menakut-nakutkan dan sebagainya, padahal itulah yang baik. Pegang kepada sunnah, bagus kan? Ni orang-orang sunnah ni jaga. Orang-orang yang apa, fundamentalis misalnya, ni dia. Benda ni sebenarnya pujian kepada golongan tu, dia tak tahu, tapi dia jadikan pujian tu sebagai apa? Cacian. Dah teruk, dah terbalik. Jadi sama lah dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dia punya salah dia siapa? Kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi kita kadang-kadang jumpa orang-orang macam ni, tapi kalau dia sanggup ataupun dia berani keluarkan kata-kata macam itu pada orang yang dakwah pada dia dengan cara macam itu, maknanya dia dah sampai kekufuran yang dahsyat. Kalau bahasa Arab tu dia panggil fajar. Ula'ika humul kafaratul fajara. Dah kafarah dan memang kafir. Lepas tu fajara, apa beza fajara? Maknanya fujur, dia dah jahat, dah dahsyat. Kafarah dah satu, dah tak percaya. Lepas tu fajara lagi, tambah lagi sifat yang tak baik. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang jahat tu mesti kat dalam jahim. Yang ni jahat. Ni jahat, evil. Jadi dia punya hati dah gelap. Jadi dia sanggup cakap orang-orang yang baik macam itu, dan dia anai orang. Jadi itu tidak keluar, yang ucapan mereka itu tidak keluar melainkan kerana kesombongan dan keingkaran mereka. maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Lut dan juga keluarganya kecuali istrinya. Istrinya dia pisahkan keluarganya dari istri Lut itu dan meninggalkannya bersama orang-orang yang ditimpa kebinasaan untuk selama-lamanya. Reaksi mereka itu tidak lain disebabkan kerana mereka dilarang melakukan perbuatan keji dan berdosa besar yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya. Oleh kerana itu mereka menjadi contoh yang buruk dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Jadi semua orang yang buat sama dosa macam kaum Nabi Lut, dia dekat dalam api neraka tu, dia kena azab. Setiap orang buat homoseksual, kaum Nabi Lut kena azab. Sebab apa? Dia buat sunnah tu. Ha, dia yang start. Macam semua orang yang bunuh orang, orang yang pertama bunuh tu, anak Nabi Adam tu, dia dapat dosanya sebab dia telah buat sunnahnya, dia tunjukkan jalannya, caranya. Jadi sebab itu sekarang orang yang buat bid'ah ni, dia tak takut ke? Dia dakwah dengan cara macam ini, yang sekarang pun selawat rock, lepas tu yang acting, yang tu, yang ini. Dia tak tahu tu, dia kalau benda tu mungkar, dia akan tanggung kau dosa dia. Sebab dia yang mulakan, dia ikut sunnah. Siapa yang tunjukkan kepada man sanna sunnatan sayya, orang yang menunjukkan sunnah yang tak baik, maka dia akan dapat dosa dia, dosa yang dia buat, kemudian dosa orang yang buat, dosa orang buat sampai hari kiamat. Tak akan kurang dosa. Kalau buat sunnah yang baik pula, masya Allah, benda-benda yang baik tu semua dia akan dapat. Orang buat yang baik semua dia akan dapat. Jadi kita tengah pilih je, ikut apa hadis Nabi SAW ni, nak buat sunnah baik ataupun sunnah tak baik. Memang maksudnya tak ada sunnah yang tak baik. Ini sunnah dalam segi bahasa. Ini dalil. Kalau awak nak tahu apa tu tentang bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah tu kan, ini dalilnya. Apa makna bid'ah hasanah? Apa makna bid'ah sayyi'ah? Sama macam apa sunnah hasanah, apa sunnah sayyi'ah. Akhirnya ada tak sunnah yang tak baik? Sunnah Rasul SAW ada yang tak baik? Tak ada kan? Walaupun kat situ ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, semuanya sunnah mesti baik kan? Sunnah sayyi'ah tu maknanya perbuatan yang memang tak baik dalam syariat. Jadi sunnah kat situ setakat apa? Jalan cara. Kemudian bila kita look bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, akhirnya adalah semua bid'ah tak baik. Yang bid'ah yang baik itu sebenarnya adalah sunnah tu je. Jadi bid'ah sayyi'ah tu memang sebenarnya bid'ah yang bid'ah, asal bid'ah tu lah dia. Sama awak compare dia dengan ini, kalau orang faham sebenarnya mudah nak faham tu. Orang kalau nak faham dia dapat faham. Sebenarnya istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah tu yang ulama-ulama salaf sebutkan, Imam Syafi'i sebutkan, sebenarnya adalah perkara-perkara yang memang dalam syariat. Tetapi dia baru daripada sudut apa? Yakni kita tunjukkan dia pada orang dengan cara yang baru, ataupun kita hidupkan perkara-perkara tersebut dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan bid'ah hasanah. Okay, jadi kaum Nabi Lut dia pun dapat azab tu sampailah lagi ada orang buat liwat tu, selagi itulah dia akan dapat azab. Baik, dan oleh kerana itu mereka menjadi contoh yang buruk dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Dan kerana larangan itu, mereka justru menghadang orang-orang di tengah jalan. Kenapa mereka hadang? Mereka rampok. Tak tahu dia kutuk atau tarik dia, apa ni, apa dia panggil tu? Dia bandit. Ah, mereka jadi bandit. Itu kerja diorang. Diorang cara nak untung, diorang jadi bandit. Tak pernah pasti ke apa. Dan kalau kita lihat, itu memang dosa yang amat besar. Security tak ada. Macam sekarang awak jalan North South Highway misalnya, adalah jalan pelan-pelan, nak sekali orang stop kat depan, buka apa semuanya, apa jadi? Rasa macam mana? Kalau hidup lagi pun dia punya rasa satu macam, nak kena buat police report lah, apalah, semua benda hilang dan seterusnya. Sebab tu orang-orang buat macam itu, kalau diorang amalkan Islam, semua kena bunuh dulu. Yang bagus lagi, kena apa? Kena salib. Kalau kena salib, keluar kat surat khabar kena salib, memang tak ada orang buat lagi katnya. Cuba Malaysia buat hukum hudud, memang bagus. Tak ada lagi tu semuanya. yang curi besi, yang apa tu semua, curi potong tangan lah. Potong tangan, tunjukkan orang, 3 hari gantung kat dia punya leher, tengok ada orang nak curi lagi ke tidak. Kata bila nak amalkan, semua kata nanti kita amalkan, orang-orang bukan Islam takut dari apa semuanya, nanti macam mana nak maju. Itu jugalah. Itu juga. Jadi dia punya solution ada, kita tak buat. Cuma dalam waktu yang sama, bukan itu adalah yang ni hukuman hudud dan sebagainya. Dia bukan objektif, dia bukan raya, dia bukan final objektif dalam Islam. Final objektif lah nak sembah Allah SWT, nak tauhidkan Allah SWT. Benda-benda ni dia jadikan kita mudah untuk, dia tolong kita untuk ibadat kepada Allah SWT. Tak ada sekerti macam mana nak solat, nak park kereta kat masjid pun takut, apa kat luar masjid takut, semua masuk dalam masjid, dia semua masuk dalam, tak ada tempat kat luar pun tak nak pergi masjid misalnya, selipar takut hilang apa. Kalau ada macam itu, macam nak sembah Allah SWT? Nak tinggalkan rumah je, nak pergi kerja je, tu kan nak cari nafkah, ibadat juga, atau nak pergi belajar. Kat rumah kita macam-macam takut, cuba tempat tak aman. Jadi sebab tu kerajaan kalau dia ambil langkah yang keras terhadap orang-orang yang apa ni, cuba nak merosakkan keamanan secara keras, memang tu sepatutnya. Sebab tu negeri Islam sepatutnya menjaga dan beramat berhati-hati kalau bab-bab apa ni, keamanan. Tapi dia kena adil lah semua sekali, bukan ada jenis-jenis saja, ada lebih-lebihkan, lain tak, pada semua sama. Baik. Dan kerana itu, jadi mereka menghadangi orang-orang di tengah jalan, mereka mengkhianati teman serta mendatangi tempat-tempat berlangsungnya kemungkaran, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan pelbagai macam bentuknya. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya dia nak terangkan bahawa kemungkaran mereka datang tu yang disebutkan dalam Al-Quran, dia ada macam-macam bentuk. Kalau perbuatan dia macam-macam bentuk, kalau perkataan pun dia macam-macam style punya kemungkaran. Jadi mereka masalah buat kemungkaran. Bahkan mungkin saja mereka mengerjakan suatu perbuatan yang memalukan di hadapan orang banyak. Dalam bahasa Arabnya tu, dia orang mungkin buat apa ni, buang air besar depan orang ramai, tak ada malu. Itu sepatutnya dia punya penterjemahan tu. Baik, kemudian dan mereka juga tidak mahu menerima nasihat orang lain. Kerana itulah mereka tidak jauh berbeza dengan binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi, balhum adal. Mereka sama sekali tidak pernah memikirkan masa depan dan tidak pula menyesali pelbagai hal yang telah dilakukan di masa lalu. Oleh kerana itu, Allah Azza wa Jalla menimpakan azab yang menghinakan kepada mereka. Jadi memang kalau orang kata orang-orang homoseks ni kreatif, itulah. Jadi kita dah tahu kreatif macam mana tu lah. Ya, memang kalau lukis pun pandai-pandai lukis, dan kalau buat seni macam-macam seni, dia kebanyakannya benda-benda yang salah, benda-benda yang sesat, yang mungkar. Tengok kaum Nabi Lut pandai, macamnya kemungkaran mereka boleh buat. Sebab tu kalau ada usul nak halalkan apa ni perkara seperti ini, maka kita kena lawan, tu tentang lah dengan cara yang dibenarkan kan? Yang tentang orang yang buat tu, dia tengah buat sunnah sayi'ah lah, dia tengah dalam usaha nak buat sunnah sayi'ah. Jadi takut negeri ni akan ditimpa azab. Ini benda yang amat dilaknat oleh Allah SWT, di muka oleh Allah SWT. Jadi oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla menimpakan azab yang menghinakan kepada mereka. Jadi ada sebab ya, bimakanu yafsukun, kerana kefasikan mereka. Dan mereka berkata kepada Lut, i'tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dan mereka meminta ditimpakan azab yang pedih yang telah diperingatkan kepada mereka. Ini masalahnya kaum nabi-nabi ya, bukan kaum Nabi Lut saja. Mereka bila diingatkan, diancam azab Allah SWT, mereka pula minta azab tu diturunkan. Kerana kemungkinan mereka rasa mereka kuat, mereka boleh lawan azab. Macam satu guru ke, guru besar ke apa, dia kata kau buat gini, kau kena punish yang gini. Okey, punish lah. Saya dia boleh tahan, dia boleh tahan, tak ada apa-apa. Jadi kalau kalau orang buat macam itu, agak-agak awak nak panis tak? Awak tenang dia daripada sekolah tu dah. Eh? Kalau dia dah macam itu, tak payah panis, keluarkan dia daripada sekolah. Tak guna, dia lawan. Dia melawan. Jadi ini inilah sifat kaum nabi-nabi semuanya. Sebab tu mereka kena azab, mereka melawan. Violent. Baik, yang keempat, doa Nabi Lut AS atas kaumnya atau bagi kaumnya. Pada saat itu, yakni pada saat kemuncaknya kekufuran, kefasikan kaumnya, Nabi Lut AS pun berdoa kepada Allah, Rabb semesta alam, memohon agar dibantu dalam menumpas orang-orang yang membuat kerosakan. Maka Allah cemburu kerana kecemburuan Lut, murka kerana kemurkaannya, dan segera mengabulkan doanya serta memenuhi permintaannya. Kalau kita ingat hadis Nabi SAW tu, man adali waliyan faqad azantuhu bi harb, siapa yang memusuhi wali ku maka aku iklankan peperangan terhadapnya. Betul tak? Ha, tu wali ni Nabi, lagi hebat. Siapa yang musuh Nabi, tentu Allah SWT musuhinya. Jadi bila Nabi Lut AS rasa cemburu kerana Allah SWT, maka Allah pun cemburu. Apabila Nabi Lut murka terhadap kaumnya, Allah SWT pun murka dan segera mengabulkan doanya serta memenuhi permintaannya. Kemudian dia mengirimkan utusan kepadanya yang terdiri daripada para malaikat. Para utusan itu sempat melintasi rumah Ibrahim dan menyampaikan berita gembira tentang kelahiran anak laki-laki yang pintar, dan mereka menyampaikan berbagai peristiwa besar yang akan terjadi. Qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka ni melampaui batas, musrifun. Dia juga berfirman, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghadirin. Dan ketika ucapan kami, utusan kami, yakni para malaikat datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sadum ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya dia di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkannya dan para pengikutnya kecuali isterinya. Ya, isterinya akan masuk orang-orang yang tertinggal. Yang kelima, pertanyaan Nabi Ibrahim AS mengenai kaum Nabi Lut AS. Falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Yang demikian itu kerana dia berharap mereka mahu menyambut dengan baik, yakni dakwah Nabi Lut itu, berserah diri, melepaskan diri dari kejahatan serta kembali ke jalan yang benar. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbika wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun, lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkan tanya jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Maksudnya Ibrahim AS diminta untuk ataupun meminta untuk tidak membahas hal itu dan supaya membicarakan hal lainnya saja. Kerana pengazaban, pembinasaan dan penghancuran mereka itu merupakan satu hal yang telah ditetapkan. Jadi itu sifat Nabi Ibrahim AS, dia sabar, amat mengharapkan hidayah kepada kaumnya, kaum Nabi Lut juga. Jadi dia tak tergesa-gesa. Itu sifat Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau kita sikit-sikit dia habis, dia mubtadi', dia ahli bid'ah, dia gini dia kan. Memang kalau boleh memang dia nak mati bid'ah kan, mati dalam dia punya. Macam mana nak jadi pendakwah ni? Hukum lain eh? Lepas tu kita asyik macam gitu ya. Eh? Tak kena. Jadi kalau tujuannya baik, tujuannya untuk mengingatkan, beri amaran kepada orang lain tentang kesalahan dan sebagainya, okey. Tapi kalau orang muda tahu, tak payah lagi. Kemudian kita asyik macam gitu, seolah-olah kita condemn dia pula eh. Dia jangan buat tentang macam itu. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Kata Allah SWT, sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu. Sebab tu dah tak boleh lagi nak argue. Artinya hal tersebut telah diperintahkan oleh Rabb yang perintahnya tidak boleh dilanggar, siksaannya tidak boleh dihindari, dan hukumnya tidak boleh dikritik. Walaupun Nabi Ibrahim merasakan boleh lagi, mereka masih boleh baik lagi dan sebagainya, tak boleh kalau dah ada ketetapan daripada Allah. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Baik, keenam tamu Nabi Lut alaihi salam, Allah Taala berfirman, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib, dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Wadaqa bihim za'a, yang ini dada dia sempit. Para ahli tafsir mengatakan, setelah rombongan para malaikat yang terdiri dari Jibril, Mikail dan Israfil berangkat meninggalkan Ibrahim, mereka langsung menuju ke negeri Sadum dalam wujud para pemuda, dalam bentuk para pemuda yang tampan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Lut, dan juga untuk memberikan hujah atas mereka. Jadi sengaja Allah SWT utuskan malaikat tu dalam bentuk manusia yang tampan supaya dia jadi fitnah kepada kaumnya, kemudian lepas itu jadi hujah atas mereka. Sebab tu kamu kena azab, malaikat pun kamu nak ni. Dah sampai macam gini pun kamu masih lagi masih dalam keadaan kemungkaran itu, kemaksiatan itu. Kemudian para malaikat itu bertamu kepada Lut AS persis pada saat matahari terbenam. Jadi nama-nama disebutkan oleh ahli tafsir dalam Quran, tak sebutkan siapa malaikat-malaikat, berapa orang. Tapi di sini disebutkan nama-namanya dan berapa orang. 3 orang malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim AS. Kalau awak tanya berapa orang dan sebagainya namanya, awak boleh sebutkan ini, rujukannya kitab ini, kitab tafsir ataupun kitab Bidayawan Nihayah. Kemudian para malaikat itu bertamu kepada Lut AS persis pada saat matahari terbenam. Yang ini waktu apa? Matahari terbenam? Waktu maghrib. Malam dia malaikat itu datang bertamu. Jika tidak diterima bertamu di rumahnya, Lut khawatir mereka akan menginap di rumah kaumnya, dan mereka akan menyangka bahawa para manusia, para pemuda itu adalah manusia biasa. Kata tu mereka buat apa yang mereka selalu buat. Si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Lut merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq mengatakan, semua ulama-ulama tafsir, hal itu benar-benar merupakan ujian yang sangat besar, yang sangat berat baginya. Perasaan itu timbul kerana dia harus berusaha keras melindungi tamu-tamunya itu dari kaumnya, sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh orang lain. Orang lain semua kalau kena je, kalau datang je mesti kena ambil oleh kaumnya. Jadi dia macam mana dia nak pelihara tamu-tamu ni, sebab tamu-tamu ni malaikat. Kemudian dia menyarankan kepada para malaikat itu untuk tidak menginap di rumah siapa pun. Dia cuba jangan inap kat sini, jangan inap kat mana-mana pun, keluarlah Dan firmannya, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Maksudnya perbuatan dosa mereka itu ditambah lagi dengan berbagai dosa besar lainnya yang dulu pernah mereka kerjakan. Baik, yang ketujuh, perlindungan yang diberikan Nabi Lut AS kepada tamunya. Qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna atuharu lakum. Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Lut membimbing mereka agar mencampuri isteri-isteri mereka. Menurut syariat, isteri-isteri mereka itu adalah putri Nabi Lut. Kerana kedudukan Nabi dengan umatnya adalah sama kedudukan ayah dengan anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dan sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala berikut ini. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Surah Al-Ahzab. Menurut pendapat sebahagian sahabat dan kaum salaf, Nabi adalah bapa bagi mereka. Dan yang demikian itulah seperti firman Allah Ta'ala ini. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Maka mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan Rabbmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi maknanya mereka ada isteri sekali. Tapi mereka tak datangi isteri mereka, mereka datangi laki-laki. Dan itulah yang ditetapkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, As-Suddi, Muhammad bin Ishaq. Dan itulah yang benar. Sedangkan pendapat yang lain tidaklah benar, kerana bersumber dari ahli kitab. Sebagaimana mereka telah salah dengan pendapat yang menyatakan bahawa para malaikat itu hanya berjumlah dua malaikat. Mungkin dalam Bible kita akan jumpa cuma dua malaikat saja. Dan bahasanya mereka makan malam di rumah Nabi Lut. Sesungguhnya ahlul kitab itu telah menyimpang siurkan kisah ini dengan sangat parah. Mereka tak makan pun kat rumah Nabi Lut. Dan firmannya, fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rashid. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidakkah ada di antara kamu seorang yang berakal? Nabi Lut AS melarang mereka melakukan perbuatan keji yang tidak layak mereka kerjakan. Dan beliau memberikan kesaksian bahawa di antara mereka itu tidak terdapat seorang pun yang berakal dan membawa kebaikan. Bahkan mereka seluruhnya adalah orang bodoh, dungu dan kafir. Dan yang demikian itu termasuk sesuatu yang memang mau didengar langsung oleh para malaikat darinya sebelum mereka bertanya mengenai hal itu kepadanya. Jadi seolah-olah malaikat tu ada kat situ. Jadi sebelum mereka tanya Nabi Lut AS ataupun mereka nak azab kaum Nabi Lut, dia nak kesaksian daripada Nabinya sendiri bahawa kaumnya memang patut kena azab. Jadi memang Nabi Lut pun cakap apa? Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidakkah ada seorang pun di antara kamu yang berakal? Kamu semua orang-orang bodoh. Laqad alimta ma lana fi. Menjawab pertanyaan Nabi mereka, Lut AS, maka kaumnya, semoga laknat Allah yang maha terpuji lagi maha mulia menimpa mereka, berkata kepadanya, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Mereka, yakni mudah-mudahan berbagai macam laknat Allah menimpa mereka, mengatakan, hai Lut, kami tidak berselera terhadap isteri-isteri kami, dan sesungguhnya engkau tahu maksud dan kehendak kami. Mereka melontarkan kata-kata yang tercela ini kepada Rasul mereka, dan mereka tidak takut kepada Rabb yang mempunyai azab yang dahsyat lagi pedih. Oleh kerana itu Lut alaihi salam berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid." Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Yang dimaksudkan, jika saja dia mempunyai kekuatan atau mempunyai kelompok yang membantunya, nescaya dia akan menimpa kesiksaan kepada mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim wa yarhamullahu Lutan, laqad kana ya'wi ila ruknin shadid, walau labistu fi sijni tula ma labitha Yusuf la ajabtu da'i." Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Mudah-mudahan Allah merahmati Lut, di mana dia telah berlindung di benteng yang sangat kuat. Seandainya aku harus tinggal di penjara seperti yang dialami Yusuf, nescaya aku akan memenuhi seruan penyeru. Di sini kita dah baca dalam Sahih Muslim kemarin. Jadi maknanya kami lebih berhak ragu daripada Ibrahim apabila Nabi Ibrahim minta Allah SWT tunjukkan macam mana Allah hidupkan yang mati. "Apakah kau tidak yakin?" kata Nabi Ibrahim. "Bala, bahkan aku yakin, walakin liyatma'inna qalbi, untuk mententeramkan hatiku." Insya-Allah Nabi Ibrahim ragu-ragu. Kalau Nabi Ibrahim ragu-ragu, Nabi Muhammad SAW cakap, kami sepatutnya lebih lagi ragu-ragu. Jadi rendah dirilah kononnya. Nabi Ibrahim lagi hebat daripada aku. Dan kemudian, "Wayarhamullahu Lutan," semoga Allah rahmati Lut kerana dia telah berlindung kepada rukun syadid, kepada benteng yang sangat sangat kuat, yakni Allah Subhanahu Taala. Kemudian Yusuf lah, Nabi Yusuf alaihissalam, dia dah lama 7 tahun kat situ. Lepas tu dah nak apa tu, dah nak keluar, dia kata jangan, kita nak keluar dulu. Pergi apa tu, sampaikan kepada raja bahawa apa ni, clearkan nama aku dulu. Clearkan nama aku dulu. Tanya pada wanita-wanita tu, siapa sebenarnya yang salah. Jadi tapi kata Nabi SAW, kalau aku yang duduk lama macam tu, macam yang Nabi Yusuf duduk, tentu aku dah keluar je lah. Aku telah memenuhi seruan penyeru. Itu maksudnya. Jadi semua tawaduk daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahawa Nabi SAW beliau bersabda, Rahmatullahi ala Lut, in kana la ya'wi ila rukn shadid, yani Allah azza wa jalla, fama ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi karwatin min qawmih. Maknanya, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada Lut, di mana dulu dia pernah berlindung di benteng, yakni Allah azza wa jalla yang kuat, dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelahnya kecuali dari kalangan kaumnya sendiri. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Waja'a ahlul madinati yastabshirun, qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafdahuni wattaqullaha wa la tukhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin." Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira kerana kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuatku terhina." Mereka berkata, "Dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?" Lut berkata, "Inilah puteri-puteri negeriku, nikahilah dengan mereka jika kamu hendak berbuat, yakni dengan cara yang halal." Dengan demikian, Nabi Lut alaihissalam telah memerintahkan mereka untuk mencampuri isteri-isteri mereka, serta memperingatkan agar mereka tidak meneruskan cara kebiasaan buruk itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan seruan dan larangan Lut tersebut. Bahkan setiap kali dilarang, mereka justru semakin parah berbuat keji terhadap para tamu. Dan mereka tidak mengetahui apa yang akan ditetapkan bagi mereka. dan setelah waktu subuh tiba mereka terbulak balik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi Umar Muhammad, sesungguhnya mereka terumbang-ambing di dalam kemabukan, iaitu kesesatan. Jadi ada orang mabuk minum apa? Minum arak. Yang ini dia mabuk dalam dia punya kemaksiatan, ya, dalam maksiat dia. Jadi selepas itu dia Allah kata apa? Fa akhadathum sayhatu musyriqin. Kami tiupkan ataupun suara yang amat kuat yang apa pada waktu matahari sedang naik. Allahu a'lam. Jadi kita ada lagi tentang azabnya sikit lagi, ya. Tentang isteri Nabi Lut alaihi salam. Jadi kisah Nabi Lut AS memang selepas kisah Nabi Ibrahim AS, sebenarnya dia berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Jadi sebenarnya semua agama yang daripada langit, kita dan Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, semua tahu, baca cerita ni, kisah Nabi Lut AS. Kita tahu bahawa dosa mereka yang mengakibatkan azab atas mereka itu adalah homoseksual ni. Jadi sepatutnya kita bersatu dalam bab ni. Sayangnya apa ni, sekarang semua dah berubah, eh. Jadi ada tak suara yang apa ni, suara daripada orang lain Islam yang menasihati isu apa ni, liwat ni. Jadi kalau sekarang orang buat liwat dalam hukum Islam, apa hukum dia? Kalau orang berzina macam biasalah, eh? Kalau dia belum kahwin, dia kena sebat 100 kali, kan? Kalau dah kahwin, dia kena rejam sampai mati tu. Rejam sampai mati. Lagi tak mati, kita tak stop. Kalau liwat tak, macam mana? Kias dengan? Kias dengan rejam. Jadi kena rejam. Dia tak kira dia dah kahwin atau belum kahwin, lah. Kalau kias dengan kisah kaum Nabi Lut, rejam dengan batu dan campak dia dari atas sampai bawah. Terbalik kan dia, kan? Campak dia dari atas gunung sampai bawah. Itu ijtihad daripada sebagian ulama. Tapi dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, man wajadtum yaf'aluna fi'la qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa yang kamu jumpa melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang buat dan orang yang kena buat, fa'il wal maf'ul. Tapi syaratnya bahawa dua-dua tu redha lah, kan? Jadi bunuh, tak disebutkan cara nak bunuh. Jadi cara nak bunuh tu yang dorang ijtihad. Yang benarnya adalah dia dibunuh, pancung terus, ataupun dia sama macam orang yang buat zina. Adapun kisah yang ini semua adalah azab khas untuk kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi dua-dua kena bunuh. Jadi maknanya dia tidak ada isu bahawa dia dah kahwin ke, dia belum kahwin ke, tak payah. Dia terus kena bunuh. Sama macam orang yang mendatangi haiwan dan sebagainya, kan, dia kena, dan juga haiwan tu pun kena. Nah, pembahasan ni panjang lebar dekat dalam kitab-kitab fiqah. Jadi itu kedudukannya maksiat ini dalam agama kita, dalam syariat kita. Jadi kita dapati bahawa sebagian pemuda dan sebagainya, kalau diorang tak buat pun benda ni, diorang dah macam anggap dia sebagai okey lah, maksudnya benda yang okey ataupun trend. Jadi sikit hari dulu tu, kalau tanda-tanda orang yang homoseks ni, dia ada anting-anting special dia ataupun cara dia pakai apalah, kan, ada tertentu, diorang buat. Dan itu perbuatan ataupun trendnya, fashionnya orang ni, orang dilaknat Allah SWT, dia buat. Ini dia pun nak dapat laknat daripada Allah SWT, walaupun dia tak buat perbuatan mereka. Jadi kemudian cerita dia, dan sekarang diorang tak ada malu-malu, diorang kahwin semua, kan, ada, kan? Diorang kahwin dekat mana, gereja lelaki dengan lelaki, semua satu dunia tengok semuanya, aktor dan seterusnya. Ini dah sampai ke puncak dan orang dah sampai legal kan dia kat sebagian negeri. Jadi tujuh, pasal oleh kerana dah tak ada lagi penerangan tentang kemungkaran tersebut, tentang besarnya dosa dan sebagainya. Itu pun sikit dia waktu dekat Singapura ni, dekat khutbah-khutbah katakan ini sebenarnya salah apa semuanya. Tapi ni kita tak boleh cakap terus ni haram dan sebagainya. Tak boleh cakap macam itu, kita kena secara baik dan sebagainya. Sebab tu, kemungkinan mereka ni apa tu, ada penyakit ke apa, ada penyakit lah, penyakit psikologi. Kalau macam perempuan nak ada lagi bundan lah. Jadi kalau lelaki yang tak nak perempuan ni pun dia macam terbalik. Jadi kita mungkin ada penyakit. Kalau penyakit dia, jangan kita kita tentang dia, condemn dia dan sebagainya. Jadi apa jawapan kita kepada apa ni alasan-alasan macam ini? Jangan kita condemn mereka, jangan kita bawakan ancaman-ancaman azab dan sebagainya kat atas mereka. Adakah mereka orang sakit? Tak sakit. By choice. Nanti kalau ada orang ambil PhD dalam bab psikologi ke bab ini semuanya, dia akan buat tesis, dia katakan dia orang sakit. Saya rasa dah keluar pun, dia orang sakit sebenarnya. Dia kata dia sebenarnya sakit. Jadi dia kena treatment, bukan kena hukum. Dah keluar sebenarnya. Lesbianism, lain sexualism, orang kira sakit. Sebab tu kerajaan tak boleh discriminate mereka. Itu alasan-alasan dia sebenarnya. Antara alasan yang akhirnya sebagian kerajaan, sebagian state tu, dia legal kan benda ni. Jadi macam mana nak jawab? Islam macam mana nak jawab? Tak sakit, mana kita boleh? Ha? Dia bukan satu penyakit langsung. Langsung. Mereka yang pertama terlibat dalam tak ada yang satu penyakit. Sebenarnya ini saya jawablah. Nak cakap dia tak ada penyakit langsung tak tepat. Mereka memang ada sikit penyakit. Mereka memang lain daripada kecil. Mereka memang lain daripada lah, daripada lain. Memang ada. Kalau awak baca tentang orang yang lesbian dan juga orang homoseksual ni, mereka memang ada lain sikit. Dia tak sampai disease tu, tetapi memang dia punya macam orang-orang yang tomboy, macam orang yang lembut, kata orang kan. Memang ada orang macam itu, aku tak akan jumpa. Nah, aku nak jumpa. Memang dia macam itu, lebih kecil kan, sampai besar macam itu. Sampai dia wasa anak bini pun macam tu juga. Dia macam itu, dia memang dia kelihatan lain sikit. Jadi awak nak katakan bahawa mereka tak ada apa-apa, mereka normal macam semua. Allah ceritakan semua orang normal. Tak, tak semua orang normal. Serta ada orang diceritakan lain sikit. Memang diceritakan lain sikit. Awak kena tetapkan tu dulu, basis tu dulu. Kemudian awak jawab, kenapa walaupun demikian, walaupun kita akur bahawa mereka ada kelainan, mereka tetap tak ada alasan untuk lakukan maksiat ini. Nah, itu waktu tu baru kita masuk step yang kedua. Kita kena akur dulu. Kalau tidak, tak saintifik lah sebenarnya. Sudah wakil relatif. Kalau kata tak ada, memang ada orang macam tu. Ramai orang macam tu. Cuma apakah keadaan yang tak berapa normal itu, yang Allah ciptakan mereka dengan cara demikian itu, adakah mereka harus jadikan alasan untuk buat maksiat, lakukan perkara yang bersalahan dengan syariat? Ataupun itu sebenarnya adalah satu ujian, satu cubaan kepada mereka. Tahan nafsu mereka, lawan supaya supaya tak melanggar syariah dan ikut conform kepada syariah. Bukan conform pada masyarakat, tapi conform pada pada syariah. Cubaan. Ada orang yang macam gitu. Jadi macam mana pun, kalau dia macam rasa dia rasa membuat-buat pun nak buat itu semuanya, dia pasti ingat pada Allah Subhanahu Wataala. Sebab apa? Ada pula manusia yang lebih sikit nafsu dia, betul tak? Ada tak? Itu pun tak normal. Ada orang normal gitu je. Yang ni terlebih sikit. Oh, tak boleh kata memang tak ada orang macam tu. Mana boleh? Memang ada orang macam tu. Tapi adakah kita, oleh kerana orang macam kita, Allah dah ceritakan saya macam inilah. Kalau kena tangkap jangan hukum saya lah. Saya memang macam ini. Tak boleh punya. Saya mesti nak kena buat. Jadi jawapan kita, kita akur benda tersebut, tapi dalam waktu yang sama kita tak boleh langgar syariat. Itu kalau susah untuk awak, memang ujian untuk awak. Macam orang cacat lain, cacat anggota tangan, mata ke, ginjal ke, ataupun kaki ke dan sebagainya, semua ada dia punya ujian masing-masing. Dia tak boleh katakan kerana saya cacat macam ini, saya nak curi lah, saya nak buat maksiat lah, saya nak itulah, saya nak inilah dan sebagainya. Jawab kita tetap tak boleh. Jadi sebab itu kalau dalam, kalau zaman kita sekarang, mereka selalu berhujah bahawa ini satu abnormality, ini satu disease mental ke atau dari psikologi dan sebagainya. Oleh itu kita kena treat mereka dan sebagainya baik-baik dengan diorang, counseling dengan diorang ke apa, ataupun halalkan sudah. Ini satu benda yang memang ada dalam manusia. Jadi jawapan kita tidak. Sebab kita ada syariat yang menetapkan, tapi dalam waktu yang sama kita ada langkah-langkah ni. Orang-orang macam ni, kalau awak tak boleh tahan, awak tak boleh jaga diri awak sendiri, nanti kita akan jaga awak. Tahu eh macam mana kita jaga dia? Kita letakkan dekat rumah khas lah. Kalau saya dia, orang-orang macam ni letakkan rumah khas. Kalau dia belum buat lagi lah, kalau potensial dia nak, kalau dia dah buat dia kena lah. Kalau dia buat dia kena. Jadi dia, kita selamat daripada mereka. Dan orang-orang macam ni tak boleh dimasyur-masyurkan yang seperti yang berlaku sekarang ni. Sampai ada cerita tentang dorang lah, apalah semuanya, makin apa, makin glamour pula dorang ni semuanya. Jadi itu semua yang salah, yang kita kena tinggalkan lah. Jadi kita kena ingatkan orang ramai tentang apa ni, perkara-perkara ni semuanya. Jadi kita mesti anggap dorang ni sebagai orang yang buat maksiat kalau mereka lakukan demikian. Kalau mereka tak lakukan demikian, tapi dia rasa macam ini, kalau baca buku ke apa semuanya kan, cerita-cerita mereka dan seterusnya, kita katakan ya, tapi kamu perlu apa ni, perlu bersabar, perlu apa, perlu apa, perlu apa semua. Kita counsel mereka ya, Allahuakbar. Sebab kita tak tahu, kita cakap okey, sekali keluarga kita yang kena, anak sendiri kena, adik-adik kena, habis. Macam kes ginjal, ni tak boleh transplant, tak boleh apa. Sekali bila kena sendiri, tak boleh juga apa semuanya. Jadi ni ujian tau, maksudnya dia adalah ujian. Jadi kita tak boleh terlampau rasa macam apa ni, orang lain aja. Kita tak, jadi kita katakan benda ni berlaku, kita kena selesaikan dengan cara apa ni, cara hikmah. Hukum tetap hukum. Maksudnya in the end of the day, hukum tetap hukum. Kita bantu kita. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.